Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang kedua dari pertemuan kuliah Mafatih al-Ilm di pekan ini, pekan yang ke-36. Masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, kitab yang ke-12 dari program ini. Baik, di halaman 112. Kita penulis rahimahullahu taala, faslun fi khasaisin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafaatihi. Baik, fasal antara dua kurung, ya, itu tambahan dari kita. Fasal tentang kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat beliau. Baik. Terkait dengan khasais, kehususan Nabi, tidak seluruh kehususan dibahas di sini. Ini kehususan terkait dengan syafaat maksudnya. Jadi antara jenis syafaat, ada syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang bersyarikat di dalamnya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi yang lainnya, juga para malaikat, orang-orang yang saleh memberi syafaat di dalamnya. Baik. Dan di sini dibuka oleh penulis pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang syafaat. Iya. Syafaat itu secara bahasa ja'alu syai syafa'an, menjadikan sesuatu itu genap. Genap lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil. Ya, dia genap itu karena dia tadinya sendiri, lalu ada yang bersamanya, jadi genap, kan, ada yang bersamanya, ya, maka dia menjadi lebih kuat. Nah, penggambaran syafaat itu seperti itu. Ya, kalau misalnya ada seorang dia lagi kesulitan, dia perlu kepada orang lain untuk bantuan. Saya sebagai perantara, saya beri syafaat untuknya kepada orang itu. Oke, ini seakan-akan dia bukan sendiri lagi, dia sudah berdua dengan saya. Saya membantunya. Jelas, ya? Itulah disebut syafaat. Baik. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, bahasa itu at-tawassutu. At-tawassutu bil khairi lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarratin. At-tawassutu bil khairi lil ghair, menjadi perantara kebaikan untuk orang lain. Syafaat menjadi perantara kebaikan untuk orang lain dalam bentuk jalbi manfaat, mendatangkan manfaat, au daf'i madarrah, atau menolak bahaya. Atau menolak bahaya. Iya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan syafaat. Iya. Dan syafaat itu ditetapkan dalam dalil-dalil di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Hanya saja para ulama rahimahumullahu taala itu membagi syafaat menjadi dua. Membagi syafaat menjadi dua. Ada syafaat namanya syafaat al-muthbitah atau al-muthbatah. Syafaat yang ditetapkan. Atau bahasa lainnya syafaat yang benar. Yang syah. Dan yang kedua ada namanya syafaatu al-manfiyah. Syafaat yang dinafikan. Atau bahasa lainnya syafaat yang batil, yang tidak diterima. Itu dua jenis syafaat. Iya. Ya, kalau diketahui dua jenis syafaat ini, makanya jangan heran ada sebagian ayat yang menetapkan ada syafaat. Iya. Dan ada sebagian ayat menafikan syafaat. Jadi yang ditetapkan itu namanya syafaat al-muthbatah, syafaat yang syah. Yang dinafikan itu namanya syafaat apa? Al-manfiyah, itu syafaat yang batil. Nah, begitu cara memahami ayat-ayat. Iya. Jadi kalau misalnya dapat dari ayat-ayat yang menafikan, ayat-ayat yang menafikan tentang syafaat, ya, misalnya ayat fama tamfa'uhum syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, ini yang dimaksud syafaat apa? Syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah. Iya. Kalau baca syafaat musbatah, atau misalnya dibaca ayat wala yuqbalu minha adlu wala syafa'ah, tidak diterima darinya adal suatu apapun dan tidak diterima darinya syafaat. Syafaat apa itu? Manfiyah. Atau ucapan penduduk neraka fama lana min syafi'in, kami tidak memiliki seorang pemberi syafaat. Syafaat apa ini? Syafaat manfiyah. Malid dhalimina min hamimin. Baik. Kalau syafaat muthbata, misalnya contohnya wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak dari malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dan siapa yang Allah ridai. Iya. Jadi syafaatnya dinafikan tetapi ditetapkan untuk orang yang dapat izin dan diridai. Sama dengan ayat wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberi syafaat kecuali untuk siapa yang Allah ridai. Iya, itu ayat di surah Al-Anbiya. Itu ayat yang lain di surah Taha. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, hari kiamat, syafaat tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman dan siapa yang diridai ucapannya. Jelas ya? Karena itu kaum musyrikin cari syafaat, tapi syafaatnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Iya. Karena itu alasan mereka beribadah kepada selain Allah, mereka berkata haulai syufa'auna indallah, mereka itu orang-orang yang memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Iya. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu kaum musyrikin, tapi tidak bermanfaat bagi mereka syafaat apapun. Ini dinafikan ya, manfiyah. Tapi al-muthbatah yang ditetapkan, inilah syafaat khusus untuk ahli tauhid, yaitu untuk ahli tauhid pasti dapat syafaat. Iya. Karena itu Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ya Rasulullah, man ahakkun nasi bi syafaatika yawmal qiyamah, siapakah manusia yang paling berhak mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sebuah riwayat min nafsihi, siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Iya. Orang yang bertauhid itu pokoknya yang mendapatkan syafaat. Karena itu orang yang mendapatkan syafaat, syafaat al-muthbata yang ditetapkan, syafaat yang syah, itu didapatkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, Allah ridhai orang yang memberi syafaat. Dan syarat yang kedua, Allah ridhai orang yang disyafaati. Allah ridhai orang yang disyafaati. Dan syarat yang ketiga, diizinkan di dalam syafaat itu. Diizinkan di dalam syafaat tersebut. Baik. Inilah yang disebut dengan syafaat. Jelas ya? Ya, jadi gambarannya jelas ya. Ada dua orang kalau di gambar umum ya. Terus ada perantara di tengah. Ada perantara. Jadi semuanya ada tiga sudut. Ya. Ada tiga sudut. Baik. Ini akan tampak nanti dari jenis-jenis syafaat yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam rahimahullah, "Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu man yadkhulul jannata minal umam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam." Ya, yang pertama kali meminta agar pintu surga dibuka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama kali yang masuk ke surga di antara semua umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya poinkan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, ba'du khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya khasais ya, kekhususan Nabi. Ya, jadi Nabi itu dikhususkan dengan hal-hal ya, tidak diberikan kepada yang lainnya. Dikhususkan dengan perkara-perkara yang tidak diberikan kepada lain, orang yang lain dari para nabi maupun yang lainnya. Dan itu disebut sebagai khasais, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena itu misalnya datang di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Saya diberi lima perkara, tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Jadi ini contoh ya, khususia untuk Nabi. Yang pertama kata beliau, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Saya dapat pertolongan dengan takutnya musuh satu bulan sebelum berjumpa dengan musuh. Kalau Nabi sudah ingin bergerak menyerang musuh, ya sebelum sebulan perjalanan itu musuh sudah takut dahulu. Jelas ya, sudah takut dahulu. Nah, ini kekhususan diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ini terkait dengan umatnya juga. Yang kedua, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan telah dijadikan untukku masjid itu, atau dijadikan untukku tanah itu sebagai masjid, bisa dipakai untuk sholat, dan tahura, bisa dipakai bersuci. Itu yang kedua. Ya. Nah, itu syariat tayamum itu dari kekhususan umat ini. "Payyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Siapapun seorang lelaki dari umatku didapati salat, maka hendaknya dia salat. Kemudian yang ketiga, "Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli." Dihalalkan bagiku ghanimah. Dan ini tidak pernah halal untuk siapapun sebelumku. Ya, kalau para nabi sebelumnya mereka perang, ada ghanimah. Ghanimah enggak boleh diambil. Ghanimah itu dibakar. Itu di syariat sebelum kita. Jelas ya? Sampai kalau ada yang mencuri dari ghanimah, di sebagian riwayat dari kisah para nabi yang berperang, ada yang mencuri ghanimah, maka ghanimah begitu dikumpul, mau dibakar enggak bisa terbakar. Nah, ini menunjukkan ada yang apa? Mencuri. Setelah terkumpul yang tercuri, baru terbakar. Jadi maksudnya tidak dihalalkan ghanimah untuk siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, "Wa'utitu syafa'ah." Saya diberi syafaat. Ini maksudnya syafaatul udhma yang akan disebut syafaat yang pertama nanti oleh penulis. Kemudian yang kelima, "Kana Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ittu ila an-nasi ammah." Seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun saya kata Nabi, saya diutus kepada seluruh manusia. Jadi utus untuk seluruh manusia. Baik. Jadi ini contoh ya dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umat ini juga punya kekhususan. Iya. Jadi pintu surga tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi Muhammad yang meminta untuk dibuka. Itu bentuk kekhususan. Dan kekhususan umatnya, ya, sebutkan di sini wa awwalu may yadkhulul jannata minal umam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah umat beliau, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, nahnu sabiqunal awwaluna dukhulanil jannah yaumil qiyamah. Kami adalah orang-orang yang apa namanya? Orang yang pertama terdahulu masuk surga di hari kiamat. Iya. Dan di sebagian riwayat dengan lafaz nahnul akhiruna al awwaluna yaumil qiyamah. Kami adalah orang yang paling terakhir tapi yang paling masuk, paling awal masuk surga di hari kiamat. Ya, memang kalau di urutan umat Islam ini umat yang ke-70 di atas muka bumi. Ya, sudah ada 70 umat sebelumnya. Apa 69 umat. Dan Nabi umat Islam adalah umat yang ke-70. Tapi mereka adalah umat yang paling utama. Karena itu di Musnad Imam Ahmad dari Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha 'ala Allah azza wa jal. Kalian ini menyempurnakan 70 umat. Kalian yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekhususannya umat. Jadi umat Islam yang paling terakhir, umat ke-70. Tapi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Dan ini ditulis oleh para ulama, buku-buku khusus yang menjelaskan tentang kekhususan Nabi dan kekhususan umatnya. Ada buku-buku khusus ditulis di situ. Di antara yang paling populernya adalah buku As-Suyuti dalam 3 jilid dicetak tentang khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Ya, walaupun As-Suyuti rahimahullah dimaklumi ya kalau gaya beliau mengumpulkan riwayat-riwayat, ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ya. Jelas. Tapi ada yang menulis tulisan-tulisan di masa belakangan itu disaring riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih. Baik, dan ini disebutkan di pembahasan-pembahasan akidah. Ada kaitannya dengan keimanan kepada hari akhirat di sini. Ada kaitannya dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di umat yang paling afdal. Nabi kita adalah nabi yang termulia di antara seluruh nabi dan rasul. Yang harusnya ini membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selesai dua pembahasan yang pertama di sini. Iya. Kemudian yang ketiga, mu'taqadu ahli sunnati fi syafa'ah, keyakinan ahli sunnah tentang syafaat. Kata penulis, walahu fil qiyamati thalathu syafa'at, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tiga syafaat. Ya, penyebutan tiga ini bukan pembatasan ya. Penyebutan tiga di sini bukan pembatasan. Tapi mungkin penulis membahas pada sudut-sudut yang merupakan keyakinan terpenting di pembahasan syafaat. Iya. Jelas ya? Dan syafaat itu semuanya ada 8. Semuanya ada 8. Ini 3 disebut di sini oleh penulis. Kita mulai dulu dari apa yang disebut oleh penulis. Baik, sebelumnya tentang syafaat, telah kita terangkan apa definisi syafaat dan apa maksudnya. Iya, dan keyakinan ahli sunnah di dalam hal ini sama pertengahan di antara umat-umat atau kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam hal ini. Karena itu di pembahasan syafaat, di dalam penetapan dan penafiannya, manusia itu terbagi 3. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang berlebihan di dalam menetapkan syafaat, sampai dia tetapkan syafaat, berhala memberi syafaat, ya patung-patung memberi syafaat, dan ini adalah kaum musyrikin dan diikuti oleh sekelompok ahlul bidah dari umat ini. Ini kelompok berlebihan. Mereka tetapkan syafaat apa yang dinafikan di dalam Al-Quran. Apa yang dinafikan di dalam Al-Quran. Baik. Itu kesyirikan berjalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. masa ini ada orang-orang yang seperti itu. Ditanya bagaimana datang ke kuburan Sunan Fulan, kemudian dia meminta apa namanya kepada di kuburan yang dia berkata, wahai Sunan Fulan, kamu ini punya kedudukan di sisi Allah, maka mudahkan, sambunglah saya kepada Allah begini dan begitu. Ya, jelas ya. Baik, ini masuk sebagian orang, naudzubillah, dia tafsil, dia beri rincian, tidak ada bedanya dengan keyakinan kaum musyrikin. Tidak ada bedanya dengan keyakinan kaum musyrikin. Sebab kaum musyrikin melakukan hal tersebut, alasan mereka sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, maka ada di kalangan ahlul bidah seperti itu, dari jenis yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua, golongan yang berlebihan dalam menafikan syafaat. Dan ini kaum khawarij dan mu'tazilah. Ya, khususnya di syafaat terhadap ahlul kabair, orang-orang yang berbuat dosa besar di tengah umat. Nah, ini mereka berlebihan dalam menafikan. Karena itu mereka katakan tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Tidak ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Kenapa? Karena orang khawarij dan mu'tazilah mereka sepakat bahwa pelaku dosa besar hukum akhirat itu kekal di dalam neraka. Jadi kalau ada syafaat itu bertentangan dengan apa? Dengan keyakinan mereka. Jadi mereka pelaku dosa besar, dia kekal di dalam neraka, tidak mungkin dia dikeluarkan dari neraka. Makanya mereka ingkari syafaat terhadap pelaku dosa besar. Dan golongan yang ketiga, disitulah ahli sunnah, pertengahan di dalam hal ini. Mereka tetapkan syafaat itu dengan tiga syarat yang telah kita sebutkan tadi. Apa tadi tiga syaratnya? Yang pertama, ridha Allah terhadap orang yang beri syafaat. Yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang disyafaati. Yang ketiga, Allah beri izin di dalam syafaat. Diberi izin. Itu tiga syarat. Iya. Dan ini semuanya untuk ahli tauhid. Ini untuk orang yang bertauhid. Yang menjadi perantara itu cuma orang yang bertauhid saja. Sebagaimana yang disyafaati, yang diberi syafaat itu cuma orang yang bertauhid saja. Baik, maka ini sifat pertengahan ahli sunnah di dalam hal ini. Baik, yang kelihatannya ahlul bidah seperti itu. Kenapa Mu'tazilah mengingkari syafaat? Mereka ambil nas-nas seperti itu tadi, fama tanfa'uhum syafa'atun syafi'in, syafaat orang yang bersyafaat tidak bermanfaat. Nah, itu mereka arahkan kepada tidak ada syafaat. Jelas ya? Itu kebatilan. Ini dasarnya semua orang yang jatuh di dalam bidah itu karena mengambil sebagian nas, membuang sebagian yang lainnya. Itu pokok kesesatan ahlul bidah. Hanya mengambil sebagian nas, kemudian membuang nas yang lainnya. Atau kalau dia buat kesimpulan, kesimpulannya itu bukan kesimpulan universal, mencakup seluruh nas, tapi hanya mengambil sebagian dalil yang dia sangka bagus, cocok. Padahal sebenarnya itu pendalilan tidak cukup. Iya, tidak cukup atau tidak tepat di dalam hal tersebut. Baik, di sini penulis rahimahullah menyebutkan tiga jenis syafaat. Dan ini di pembahasan yang keempat, anwa'u asy-syafa'ah, bentuk-bentuk syafaat. Iya, bentuk-bentuk syafaat disebutkan di sini ada tiga. Walahu fil qiyamati thalathu syafaat. Saya katakan tadi semuanya ada berapa? Ada delapan. Tapi oleh Syekh rahimahullah disinggung yang paling pentingnya di sini. Amma syafa'atul ula, adapun syafa'at yang pertama, fayashfa'u li ahli al-mawqifi hatta yuqadha bainahum ba'da an yataraja' al-anbiya'u Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam alayhimu min Allahi salam asy-syafa'atu hatta tantahiya ilayhi sallallahu alaihi wasallam. Syafa'at pertama, beliau memberi syafa'at untuk seluruh manusia agar segera dilakukan hisab, perhitungan terhadap mereka di padang mahsyar. Dan ini terjadi setelah para nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa bin Maryam, semoga salam dari Allah selalu tercurah untuk mereka. Setelah para nabi itu mundur dari memberi syafaat, hingga akhirnya syafaat itu berakhir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini syafaat yang pertama li ahlil mauqif, untuk orang yang berada di padang mahsyar. Sudah kita lewati ya pembahasan tentang padang mahsyar. Bagaimana kengeriannya, dahsyatnya. Iya. Maka di kengerian dan dahsyatnya hari tersebut, manusia dalam keadaan panik, penantian yang sangat lama. Maka mereka pun datang kepada para nabi, para rasul, untuk memohon, iya, agar supaya para nabi dan para rasul ini berdoa memohon kepada Allah agar hisab dipersegera, dipercepat. Jelas ya? Itulah syafaat yang pertama. Dan ini syafaat yang pertama, ini yang disebut dengan asy-syafa'atul udhma. Yang disebut dengan nama apa? Asy-syafa'atul udhma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar. Dan syafa'atul udhma ini yang disebut dengan nama al-maqam al-mahmud. Kedudukan yang terpuji yang Allah janjikan untuk nabinya, yang disebut di dalam Al-Qur'an, di firman-Nya. Apa ayatnya? Asa ayyab'athakallahu maqaman mahmuda. Iya, itu asa di situ. Kalau orang belajar bahasa Arab kan asalnya bermakna taraji, semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau dia datangnya dari Allah, asa di situ bermakna pemastian, pasti Allah akan membangkitkan engkau di kedudukan yang terpuji. Dan kedudukan yang terpuji di situ itulah al-maqam al-mahmud. Iya, itulah syafaatul udhma. Itulah syafaatul udhma, syafaat yang terbesar yang diberikan untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syafaatul udhma ini itu tegas di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi panjangnya kisahnya. Baik, panjang kisahnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allahun nas al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid." Allah kumpulkan manusia dari awal hingga akhirnya di satu tempat. Yusmi'uhum ad-da'i, maka yang memanggil mereka memperdengarkan. Iya. Kemudian disebutkan didekatkannya matahari di atas kepala. Iya. Maka manusia pun berkata, "Lihatlah bagaimana keadaan kita ini." Maka mari kita lihat siapa yang bisa memberi syafaat untuk kalian kepada Rabb kalian. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Datangilah Nabi Adam." Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata, "Wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah ayah manusia. Khalaqaka Allahu biyadihi, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, Allah meniupkan padamu dari ruh di sisinya. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, dan Allah telah perintah malaikat supaya sujud kepadamu. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kamu lihat bagaimana kengerian yang menimpa kami?" Jelas ya? Jadi manusia ini mengingatkan akan keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Tapi apa kata Nabi Adam? "Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka dengan sebuah kemurkaan yang tidak pernah dia murka semisal itu sebelumnya, dan tidak akan murka semisal itu setelahnya. Iya. "Wa innahu nahani anis syajara fa asaituhu." Dan Allah pernah melarang saya mendekati pohon, tapi saya bermaksiat. Iya. "Nafsi, nafsi, nafsi. Saya memikirkan diriku, diriku, dan diriku." Ini Nabi Adam alaihi salam. Dia ingat dosanya. Padahal dosanya sudah diampuni. Hah? Sudah diampuni atau belum? Sudah diampuni, diabadikan dalam Al-Quran penyebutannya diampuni. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Adam ingat dosanya. dia merasa tidak sanggup untuk berbicara kepada Allah, meminta kepada Allah. Iya. Maka kata Nabi Adam, idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Ya, maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai Nabi Nuh, engkau adalah awal rasul di atas muka bumi. Ya, dan Allah telah menyebut engkau sebagai hamba yang bersyukur. Mintalah syafaat untuk kami kepada Rabb engkau. Lihatlah kondisi yang menimpa kami. Maka Nabi Nuh alaihi salam berucap seperti ucapan Nabi Adam tentang kemurkaan Allah. Ya. Dan Nabi Nuh berkata bahwa saya telah diberi oleh Allah sebuah doa, dikabulkan. Setiap nabi itu diberi doa, pasti dikabulkan. Ada satu doa pasti dikabulkan setiap nabi. Tapi Nabi Nuh berkata, doa yang diberikan untukku saya sudah pakai untuk mendoakan kaumku sehingga mereka dibinasakan, ditenggelamkan. Jelas ya? Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa beliau itu beliau tidak pakai. Ya, karena itu di dalam sahih dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli nabiyyin da'watun yad'uha." Setiap nabi itu ada doanya masing-masing, diberikan supaya dia berdoa dengannya. "Fauridu an akhba'a da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Kata Nabi, saya ingin menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Jelas ya? Dan ini dari keagungan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta rahmat beliau terhadap umatnya. Baik. Maka Nabi Nuh berkata, "Pergilah engkau kepada pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim." Maka manusia pun mendatangi Nabi Ibrahim. Ya. Mirip dengan itu, dan Nabi Ibrahim sebutkan dosanya, pernah berdusta 3 kali dusta, padahal kedustaan yang beliau ucapkan bukan dusta dalam bentuk yang tercela, ya, tapi dalam bentuk yang apa, yang sebenarnya diizinkan. Tapi bersamaan dengan itu beliau khawatir akan hal itu. Jelas ya, khawatir akan hal itu. Misalnya beliau ditanya tentang istrinya, ya, dia katakan ini saudaraku, padahal istrinya. Ya, karena dia saudaranya seagama. Waktu itu tidak ada yang bertauhid di atas muka bumi kecuali beliau dan apa? Ya, istrinya. Maksudnya dari sudut pembolehan dibolehkan. Apalagi yang bertanya waktu itu adalah seorang raja yang zalim yang bisa membahayakannya kalau dia salah apa? Salah menjawab di dalam hal tersebut. Baik. Dan dia, beliau sebutkan ya rincian hal tersebut. Maka Nabi Ibrahim berkata, pergilah kepada Nabi Musa. Semuanya berkata, nafsi-nafsi, diriku-diriku yang dia pikirkan. Maka datangi Nabi Musa. Nabi Musa juga berkata seperti itu. Mereka, beliau perintah supaya manusia mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga berucap hal yang sama, tapi Nabi Isa tidak menyebut dosanya, tidak menyebut dosanya. Maka Nabi Isa pun berkata, datanglah kalian kepada Nabi Muhammad. Maka manusia pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ya berkata, di sebagian riwayat beliau berkata, analaha, analaha, saya memang yang diperuntukkan untuk syafaat itu. Syafaat itu memang untuk saya. Iya. Maka beliau pun mendatangi arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau sujud di bawah arsy kepada Allah. Kemudian kata Nabi, dibukakan untukku mahamid, pujian-pujian dan keindahan di dalam memuji Allah yang tidak pernah dibukakan untuk seorang pun sebelumku. Ya. Jadi menunjukkan kalau ingin berdoa kepada Allah, dia siapkan pujian yang paling baik kepada Rabb-nya. Jelas ya? Jangan seorang itu berdoa ya langsung saja dia minta berdoa, "Ya Allah, berilah saya istri. Ya Allah, berilah saya mobil." Ya, kasihlah pendahuluan yang bagus di depannya. Jelas ya? Dia minta kepada Allah, "Ya Allah, engkau adalah Rabb langit dan bumi yang menguasai segala sesuatu dan saya adalah hambamu yang fakir. Ya, lapangkanlah saya misalnya dalam ilmu. Ya, berilah saya dari tambahan ilmu yang bisa melindungi diri saya." Nah, begitu cara berdoa. Dia puji Allah dengan pujian. Semakin bagus dia memuji Rabb-nya, maka doanya itu lebih pantas untuk diterima, lebih pantas untuk diterima dan dikabulkan. Maka Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang kata Nabi, tidak pernah pujian ini dibukakan untuk siapapun sebelumku. Iya. Dan pada saat Nabi mengucapkan hadits ini, beliau pun belum pandai mengucapkan pujian itu. Tapi nanti di hari, pada saat beliau sujud, Allah bukakan. Beliau bisa memuji Allah dengan pujian-pujian yang agung. Jelas ya? Dengan pujian-pujian yang agung. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi dan beri syafaat, engkau akan disyafaati. Beri syafaat, engkau akan disyafaati. Baik, jadi inilah yang disebut dengan apa? Asy-syafa'atul udhma. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima doa Nabi. Nah, setelah itu, itulah pembahasan yang sudah kita kaji, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Rabb dan malaikat bersaf-saf. Nah, itu mulai hisab. Hisab dimulai. Jelasnya? Jadi syafaatul udhma ini Nabi memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera. Supaya hisab dipersegera. Dan ini syafaat khusus untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang bisa meminta ini kecuali siapa? Kecuali Nabi, hanya beliau yang diizinkan oleh Allah. Jadi kelihatan ya, kalau membahas syafaat itu seperti itu pembahasannya. Jadi syafaat itu selalu ada tiga sudut. Yang pertama Allah pemilik syafaat, yang kedua perantara, dan yang ketiga yang diberi syafaat. Di syafaatul udhma ini siapa yang perantara? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di syafaat itu siapa? Seluruh manusia, seluruh umat di syafaat. Seluruh yang berada di padang mahsyar, jin maupun manusia, muslim maupun kafir. Agar supaya dihisab. Ini dikatakan syafaatul udhma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang terbesar. Baik. Kemudian syafaat yang kedua, wa amma syafaatul tsaniya fayashfa'u fi ahli al-jannah ay yadkhulul jannah. Ya. Syafaat yang kedua, beliau memberi syafaat kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ini berdasarkan hadith, apa namanya, hadith Anas bin Malik riwayat Muslim. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah. Saya adalah awal manusia yang memberi syafaat di surga. Iya. Dan di dalam lafaz yang lain di sahih Muslim, kata Nabi, ati babal jannah yawmal qiyamah fa astaftih. Saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu saya minta dibuka pintu surga itu. Fayaqulul khazin man anta? Maka orang yang menjaga pintu, penjaga pintu surga, ya tidak disebut di sini siapa namanya. Di sebagian riwayat ada yang menyebutnya bahwa namanya malaikat Ridwan, penjaga surga. Tapi itu perlu dalil khusus ya. Dan setahu saya tidak ada hadits yang kuat tentang itu. Dan cukup dia penjaga pintu surga. Maka dikatakan siapakah engkau? Maka beliau berkata, Muhammad. Iya. Fayaqulu, maka malaikat berkata, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Untukmu lah saya diperintah dan saya tidak akan membuka untuk siapapun sebelum engkau. Iya. Baik. Jadi ini syafaat khusus untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas ya, terkait dengan apa namanya, syafaat. Dan ini dua jenis syafaat tidak diingkari oleh ahlul bidah. Tidak ada yang mengingkarinya. Dan ini letak kesepakatan. Letak kesepakatan di tengah umat Islam. Baik. Syafaat yang ketiga, karena itu dikatakan oleh penulis di sini, wahatani syafaatani khasatani khasatani lahu. Dan dua syafaat ini adalah dua syafaat yang khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amma syafaatu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nara. Ya, beliau memberi syafaat kepada orang-orang yang telah pantas masuk ke dalam neraka. Wahadihi syafa'atu lahu walisairin nabiyina wassiddiqina wagairihim. Dan syafaat ini, syafaat jenis ini berlaku bagi beliau, seluruh nabi, para siddiq, dan selain mereka. Orang-orang soleh juga memberi syafaat. Jadi bukan khusus untuk nabi ini, jenis yang ketiga. Yashfa' fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Beliau memberi syafaat kepada orang yang pantas masuk ke dalam neraka agar dia tidak masuk ke dalam neraka. Wa yashfa' fi man dakhalaha ay yakhruja minha. Juga beliau memberi syafaat kepada orang yang telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Baik. Ini sudah jenis syafaat yang ketiga. Jadi syafaat yang ketiga ini terbagi dua. Iya. Terbagi dua. Ada sekelompok kaum antara kebaikan dan kejelekannya, kejelekan lebih mendominasi. Berarti dia berhak masuk neraka, sudah pantas masuk neraka. Iya. Maka dia terbagi dua. Ada yang sudah pantas masuk neraka, belum masuk ke dalam neraka. Dengan syafaat Nabi, dia tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke surga. Jelas ya? Dan jadi si yang kedua, dia sudah di dalam neraka. Sudah di dalam neraka. Dengan syafaat Nabi SAW, dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Maka ini dua jenis syafaat. Dan ini namanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Jelas ya? Nah, syafaat jenis yang ketiga ini, inilah yang diingkari oleh ahlul bid'ah, oleh kaum Mu'tazilah itu tadi. Jelas ya? Nah, ucapan mereka itu adalah ucapan yang batil. Ucapan yang batil. Karena telah syah di dalam Sunan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, dan haditnya dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah di dalam kitab Syafa'ah. Beliau punya buku khusus berbicara tentang syafaat. Iya. Dan kami belajar buku itu dari Syekh Mukbil lengkap dari awal sampai akhir. Kita belajar dari beliau. Di buku tersebut ada riwayat Anas bin Malik di Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya, Nabi sudah tegaskan memberi syafaat untuk pelaku dosa besar dari umatnya. Baik. Jadi ini syafaat jenis yang ketiga. Syafaat jenis yang ketiga. Ya, kalau dihitung berarti ini dua jenis ya. Berarti ini ketiga dan apa? Ketiga dan keempat, kan begitu? Ketiga dan keempat. Kalau dirinci lebih detail lagi, sudah tiga dan empat. Nah, sisa kita tambah jenis yang kelima. Jenis yang kelima adalah syafaat untuk penduduk sorga, supaya lebih ditinggikan derajatnya. Supaya lebih ditinggikan derajatnya. Iya. Sorga itu bertingkat-tingkat, berjenjang, berderajat-derajat. Ya. Sebagian orang misalnya diberi derajat di paling bawah dengan syafaat, maka derajatnya lebih ditinggikan. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di surga kelak. Ini syafaat ya untuk beliau. Itu syafaat jenis yang keberapa sudah? Yang kelima ya, kalau kita dengan urutan yang lebih detail tadi. Yang keenam, syafaat jenis yang keenam adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sekelompok dari umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Iya. Sekelompok dari umatnya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, ini dalilnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, hadits Ibnu Abbas tentang kisah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Nabi menyebut 70 golongan ini, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li ayaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah supaya saya termasuk dari mereka. Maka kata Nabi, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Ini bentuk syafaat. Jelas ya? Bentuk syafaat. Iya. Jadi ada yang diberi syafaat seperti itu. Dan ini mungkin terjadi di dunia, mungkin terjadi di akhirat. Dan sudah kita terangkan, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, jumlahnya berapa? Di hadith Ibn Abbas 70 ribu orang. Tetapi syah di dalam hadith mutawatir, saya terangkannya di pertemuan yang telah lalu, itu dirinci jalur-jalur periwayatannya oleh Al-Busiri rahimahullah dalam kitabnya Ithab Al-Maharatil Khiyarah. Ya. Dan sanadnya sahih bahwa setiap dari 70 ribu ini, setiap seribunya ditambah lagi 70 ribu. Ditambah lagi 70 ribu. Ya, kalau 70 ribu dibagi 1000 berapa? Terus kali 70 ribu. Jumlahnya berapa? Hah? 4.900. Tak percaya hitung saja. Jelas ya? 4.900. Terus ditambah thalathu hathayat, 3 cidukan. Ya Allah menciduk dari manusia dengan tangannya 3 kali cidukan. Itu juga masuk dalam masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini dari keutamaan tauhid. Dan ini hanya diberi kepada orang yang berada di tingkat tertentu pada tauhidnya. Karena itu disebutkan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humul ladina la yashtarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu 4 sifat mereka. Yang sudah kita kaji ya di pembahasan kitab tauhid. Baik. Kemudian syafaat jenis yang ke-7. Syafaat terkait dengan sekelompok umat, sekelompok manusia seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Iya. Seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Kalau dia seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, itu diberi ujian, dia masuk ke surga atau masuk ke neraka. Tapi dengan syafaat, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang terakhir, dan ini syafaat khusus juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi memberi syafaat untuk sebagian keluarganya dari orang-orang kafir penduduk neraka, diringankan siksaannya. Diringankan siksaannya. Jelas ya? Dan ini khusus syafaat Nabi untuk siapa? Untuk Abu Talib. Karena itu ayat wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, orang-orang kafir itu tidak bermanfaat untuk mereka syafaat siapa saja yang memberi syafaat. Itu umum berlaku untuk semua orang kafir kecuali satu. Siapa? Abu Talib. Karena diperkecualikan di dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Abu Talib itu harusnya dia di lapisan paling bawah dari neraka. Dengan syafaat Nabi, maka dia pun menjadi penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Siksaannya itu 2 terompa yang dipanaskan. 2 terompa yang dipanaskan. Belum lagi kaki menginjaknya, kepala sudah mendidih. Kepala sudah menggigi. Dan ini bisa dibayangkan ya, siksaan yang paling ringan di mana? Di neraka. Bisa dibayangkan bagaimana siksaan yang lainnya. Rasulullah alaihi wasallam. Baik. Jadi ini semuanya sudah berapa? Sudah 8. Jadi kalau kita hitung yang khusus bagi Nabi, 1. Saya ulangi yang khusus bagi Nabi. 1. Syafaatul Uthma. 2. Syafaat penduduk surga masuk ke dalam surga. 3. Syafaat khusus untuk Abu Talib. Baik. Syafaat yang lainnya bersyarikat antara beliau, para nabi yang lainnya, para malaikat, para siddiq, orang-orang salih, orang yang mati syahid, memberi syafaat. Itu 5 jenis syafaat yang lainnya. Ya, syafaat untuk sekelompok kaum masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Terus syafaat sekelompok kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya, kemudian dia dimasukkan ke surga dengan syafaat. Kemudian syafaat terkait dengan apa? Terkait dengan sebagian penduduk surga ditinggikan derajatnya. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan ini terkait dengan syafaat untuk siapa? Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Jelas ya? Ya, yang lain-lainnya itu tidak diketahui, ada silam pendapat. Tapi yang dua yang terakhir ini, inilah yang terjadi, silam pendapat. Diketahui ada silam pendapat dengan ahlul bidah di situ. Syafaat terhadap pelaku dosa besar. Jelas ya? Pelaku dosa besar dua jenis. Ada yang dengan dosa besarnya dia sudah masuk dalam neraka, dengan syafaat dia dikeluarkan dari neraka. Dan jenis yang kedua, ada yang karena dosa besarnya harusnya dia masuk ke dalam neraka, tapi sebelum masuk ke neraka dengan syafaat dia diampuni, langsung dimasukkan ke surga. Jelas ya? Maka ini delapan jenis syafaat dari bentuk-bentuk syafaat di sini. Yang kelima saya sudah terangkan di sini ya, asy-syafa'atul khassah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat khusus bagi nabi. Kemudian yang keenam juga asy-syafa'atul li ahli al-kaba'ir, syafaat bagi pelaku dosa besar. Baik, ini saya sudah terangkan juga. Dan itu kesimpulannya pembahasan di masalah syafaat ini. Kemudian kata beliau, wa yukhrijullahu minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Dan Allah keluarkan dari neraka sekelompok kaum, ya, sekelompok orang dikeluarkan dari neraka tanpa ada syafaat. Tanpa ada syafaat. Bal bi fadlillahi wa rahmatihi. Tetapi hal tersebut semata-mata karena keutamaan dari rahmat dan rahmat Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun selain dosa kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang dia kehendaki. Ini untuk orang yang jatuh di dalam kesyirikan, jatuh di dalam dosa besar, dan dia meninggal belum bertobat dari syirik dan dosanya. Ini hukumnya di dalam ayat. Tapi kalau dia sudah bertobat, Allah ampuni dosanya, termasuk kesyirikan, kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau dia mati belum bertobat, syirik tidak diampuni. Dosa besar dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau Allah kehendaki dia tidak diampuni. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya, sama dengan ayat juga, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau dia adalah sebuah kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan dan diberi untuknya dari sisi Allah pahala yang sangat besar. Ya. Baik. Karena itu datang di dalam hadith Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadith yang panjang, maka Allah berfirman, syafa'atil malaikatu syafa'a an-nabiyun wa syafa'a al-mu'minun. Para malaikat memberi syafa'at, para nabi memberi syafa'at, kaum mu'minun memberi syafa'at. Walam yabaqa illa arhamur rahimin. Kemudian tidak tersisa kecuali Allah arhamur rahimin. Setelah semuanya memberi syafa'at, hanya semuanya berada di sisi Allah. Fayaqbidu qabadatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, dikeluarkanlah darinya satu kaum yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali. Maksudnya tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, dari amalan kebaikan yang tidak mengganggu dasar keislamannya. Jelas ya? So, dasar keislaman harus ada, tauhid harus ada, konsekuensi tauhid harus melekat, baru dia muslim. Kalau dia tidak muslim, kafir, dia tidak mungkin keluar dari neraka. Jadi ini terkait dengan ahli tauhid yang tidak pernah beramal kebaikan. Maksudnya tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, kebaikan yang bukan merupakan konsekuensi apa? Konsekuensi tauhidnya. Baik, itu dicatat ya kalimat-kalimat itu. Sebab itu kalimat akan menyelesaikan untuk antum banyak pembahasan. Cuman saya tidak mau menguraikan karena ini masih pembahasan-pembahasan dasar ya di dalam kajian ini. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, yang dikatakan bi fadlillahi wa rahmatihi, dikeluarkan semata dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan memang semuanya itu orang yang masuk surga, siapapun dia, itu masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan dengan amalannya. Nah, itu dikatakan dalam hadis, laisa ahadun minkum yadkhulul janna bi amali. Tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga dengan amalannya. Tapi dia masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan, amalan itu sebab. Karena dia punya amalan, makanya dia dirahmati oleh Allah. Ya, karena itu dikatakan jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan disebabkan apa yang mereka lakukan. Nah, itu cara mengkompromikannya ya. Jadi kadang sebagian orang tidak memahami, dia pikirnya semua orang itu masuk surga. Ya, dia katakan masuk surga dengan rahmat Allah, tidak ada kaitannya dengan amalan. Keliru. Justru amalan itu adalah sebab. Tidak mungkin dia dirahmati kalau tidak ada amalan yang dia lakukan. Harus ada amalan yang merupakan sebab Allah merahmatinya. Dengan rahmat Allah dia dimasukkan ke dalam surga. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yabqa fil jannati baik. Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhalaha min ahli dunya fayunshi'u Allahu laha aqwaman fayudkhiluhumul janna. Iya. Kemudian akan tersisa ada suatu kelapangan di sorga setelah dimasuki oleh penduduk sorga dari penduduk dunia. Kemudian Allah akan menciptakan sejumlah kaum, lalu mereka memasuki sorga, memasuki sorga tersebut. Ya. Jadi pembahasan neraka, neraka itu selalu meminta hal mim mazid, ada ketambahan, tambahan, minta tambahan. Jelas ya? Sampai Allah letakkan kakinya, maka neraka pun menyempit. Ya, sebagiannya mengecil, makan sebagiannya lain, akhirnya dia berkata qad cukup. Kalau penduduk sorga, setelah seluruh penduduk sorga masuk ke sorga, sorga itu masih sisa, masih lapang, masih luas. Maka Allah Subhanahu wa taala munculkan dari makhluk-makhluk ya yang memasuki sorga itu dan memenuhinya. Dan ini bisa dibayangkannya betapa luasnya sorga itu. Orang yang paling terakhir masuk surga saja, sudah kita dengarkan kisahnya ya. Orang yang paling terakhir masuk surga itu adalah orang yang berada di dalam neraka. Penduduk neraka saja sudah menyangka dia ini penduduk neraka yang tidak keluar darinya selama-lamanya. Sakit lamanya dia di neraka. Nasallallahu alaihi wa sallam. Iya. Ada sebagian penduduk neraka seperti itu. Kelihatannya dia kekal. Iya. Hulut. Tapi hulut amadi namanya, kekekalan yang untuk waktu yang lama dia di situ, bukan kekal selama-lamanya, saking lamanya di situ. Maka dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat dahsyat ya, supaya dikeluarkan dari neraka. Maka Allah firman kepadanya, barangkali kalau aku kabulkan permohonanmu, kamu akan minta yang lain. Dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat bahwa dia tidak meminta kecuali itu saja. Maka Allah keluarkan dia dari neraka. Beradalah dia antara sorga dan neraka. Ya. Tidak lama setelah itu, dia melihat sorga kejauhan, akhirnya tidak sabar. Dia berdoa lagi, Allah dekatkanlah saya ke sorga. Saya tidak meminta kepadamu kecuali itu saja. Allah berfirman kepadanya, betapa pengkhianatnya engkau, anak Adam. Kamu sudah minta, sudah bilang tidak minta yang lain, sekarang kamu minta didekatkan. Terus dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat, dia tidak minta kecuali itu. Maka Allah kabulkan doanya, didekatkan lagi ke sorga. Begitu melihat sorga dengan keindahannya, dia tidak tahan lagi. Dia berdoa, ya Allah, masukkanlah saya ke sorga. Iya. Maka Allah pun, ya itu sudah berlalu ya di pembahasan sifat tertawa ya. Apa sifat ad-dhahik, sifat tertawa. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam sorga. Nah, ketika dimasukkan ke sorga, dikatakan kepadanya, berangan-angan langkau, apa yang kamu inginkan. Ya. Coba dibayangkan ya, seorang kalau disuruh berangan-angan, dia bisa berangan-angan apa saja kan? Berangan-angan, terus dia berangan-angan. Sudah, itu yang saya minta. Enggak, Allah berfirman kepadanya, terus kamu berangan-angan. Terus dia berangan-angan sampai tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Habis sudah, angan-angannya. Semua yang diangan-angankan sudah ada, dia minta. Maka diberikan untuknya semisal dengan itu, di sebuah riwayat dari Abu Said itu yang, apa namanya, Abu Hurairah yang bercerita ya, Abu Said mendengarnya, bahkan saya dengar dari Nabi dilipat gandakan untuknya 10 kali lipat dari apa yang dia minta. Jadi ini orang yang paling terakhir saja masuk surga seperti itu keadaannya. Bagaimana pula yang lainnya? Bersamaan dengan itu surga masih ada yang kosong. masih ada yang kosong. Dan ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari penghuninya dan menjauhkan kita semua dari api neraka. Baik. Kemudian terakhir ditutup di sini oleh penulis rahimahullah. Ya, beliau berkata, wa asnafu ma tadammanahu ad-darul akhirah min al-hisabi wath-thawabi wal-iqabi wal-jannati wan-nar. Ya, berbagai kejadian yang terjadi di negeri akhirat seperti hisab, ya, thawab, pahala, iqab, hukuman, surga dan neraka serta rinci wa tafasilu dhalik dan rinciannya madkuratun fil kutubil munazzala minas sama. Telah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Maksudnya, pembahasan-pembahasan ini semuanya lengkap ya di dalam risalahnya para nabi dan para rasul. Ya, risalahnya para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul itu bersyirikat dalam tiga hal. Dakwah para nabi dan para rasul bersyirikat dalam apa? Dalam tiga hal. Iya. Kalau bertanya di mana letak kesamaan dakwah para nabi dan para rasul dalam tiga hal bersyirikatnya. Yang pertama, ta'rif al-ma'bud. Bersyirikat dalam menjelaskan siapa yang diibadahi. Bersyirikat dalam menjelaskan siapa yang diibadahi. Kemudian yang kedua, ta'rif at-tariq al-musil ilaihi. Semuanya bersyirikat dalam menjelaskan jalan yang mengantar kepada Allah. Ya, kemudian yang ketiga, seluruh nabi dan rasul itu bersyirikat di dalam menjelaskan al-jaza fil ma'ad, balasan di negeri akhirat kelak. Balasan di negeri akhirat. Makanya di semua buku ada diterangkan tentang itu. Semuanya ada di semua apa namanya agama para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Wal atharat li min al ilmi al ma'thurati an al anbiya. Dan demikian pula athar-athar dari ilmu yang diwariskan oleh para nabi. Wa fil ilmi al mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dari ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min dalika ma yashfi wa yakfi. Semuanya itu sudah cukup memuaskan dan mencukupi. Pamani batagahu wajadahu. Siapa saja yang menginginkan ilmu itu, dia akan mendapatkannya. Ya, jadi itu lengkap ya di ilmu al-mawruth, ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada semuanya. Dan ilmu itu tidak keluar dari tiga hal ini. Ya, tidak keluar dari tiga hal ini. Ya, karena itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu yang diwarisi dari para nabi itu tiga tadi. Kesimpulan tiga yang saya sebutkan itu tadi. Dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal ilmu akthamun thalathun ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadal asma'u lirrahmani al-amru wa nahyu alladhi huwa dinuhu wa jaza'uhu yawmal ma'adi thani. Ilmu itu ada tiga jenis. Al-ilmu aksamun thalathun malaha. Ilmu itu ada tiga bentuk. Tidak ada bentuk yang min rabi'in wal haqqu dhu tibyani. Tidak ada bentuk yang keempat. Kebenaran itu selalu jelas. Yang pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi atau wa fi'luhu. Ilmu tentang nama, sifat, perbuatan Allah. Wa kadal asma'u lirrahmani. Ini ilmu tentang Allah ya, mengenal Allah yang diibadahi. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Ilmu yang kedua, ilmu tentang perintah dan larangan. Inilah yang saya bahasakan tadi, jalan yang mengantar kepada Allah. Setiap nabi itu ada syariatnya masing-masing. Iya. Kemudian yang ketiga, wal jaza wa jazaohu yaumal ma'adi tsani. Dan balasannya ketika kembali kepadanya di hari kiamat. Ilmu. Jadi ilmu itu tiga saja itu. Apa yang terkait dengan tiga ini, itulah ilmu. Pelajari itu ilmu. Selain daripada itu, tidak usah ditoleh. Apalagi ilmu yang diwarisi dari nabi itu sudah cukup. Ya, menyembuhkan, mengobati, memuaskan. Memuaskan. Nah, itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad ad-dzikr supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan Allah firman, awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim, bukankah sudah cukup untuk mereka kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad kitab yang dibacakan untuk mereka. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Ya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh untuk segala hal yang berada di dalam dada. Ya, dalam Al-Quran sudah mencakup semuanya, sudah ada segala sesuatu, tidak ada suatu hal yang kecil maupun yang besar kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terangkan jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Maka di dalam ilmu yang diwarisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya sudah lengkap, siapa yang mencarinya dia akan mendapatinya. Ya, cuma yang menjadi masalah ya siapa orang-orang yang mau mencari itu, siapa orang-orang yang mau mempelajarinya itu. Ya, nikmat dan karunia lengkap, hanya saja masalahnya dari kita. Dan ilmu itu tidak mungkin di satu masa apapun, tidak mungkin, tidak ada orang yang menguasainya. Ilmu apa saja? Karena di setiap masa itu selalu Allah tampilkan satu kelompok dari ulama yang menjaga agama. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dhalik. Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku. Ini kata Imam Ahmad, yang dimaksud ahli hadis, para ulama yang selalu tampak dengan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang menyelisih mereka sampai datang hari kiamat. Dan mereka di atas kondisi tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Selesai pembahasan syafaat ya. Pembahasan berikutnya kita akan masuk di pembahasan takdir. Dan ini rukun iman yang keenam. Ya. Ada agak panjang sedikit di sini. Syekhul Islam menguraikan pembahasan seputar takdir ini. Baik, insyaallah ta'ala kita akan kaji nanti di sesi berikutnya setelah sholat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.